nyawa Fildan tuh sebetulnya ada di gitar. Iya. Tapi jangan dibawa ke arah situ. Iya, jangan dibawa ke arah situ. Jangan sampai peserta jadinya enggak pede. Iya, benar. Gitar. Aneh gila. Nanti image orang Fildan bagus gara-gara gitar. Aneh. Gitar. Benar. Jangan dibawa ke arah situ. Gila itu dong. Iya. Kenapa pemikiran seperti itu? Aku kayak kalian deh ya. Kamu mau berteman sama dia sih? Ya, aku nyesal sekarang. Nah, baru sadar kan lu. Iya, ampun. Salah satu kekuatan Fildan bernyanyi menggunakan gitar. Itu. Gitu. Jangan setengah jiwa setengahnya. Beda artinya. Teman-teman, kita tuh sebenarnya ribut gara-gara Fildan loh. Enggak. Gue tidak ribut, gue hanya meluruskan pemikiran lo yang salah. Lo aja gitu yang doang. Aneh. Jangan gitu juga dong, kan itu juga. Sana lo! Wow. Udah, gak mau, sana lo! Gak mau! Lo, lo ya sana. Duduk lo di tengah penonton, situ. Jangan di situ. Oke. Mau pakai gitar, mau gak pakai gitar, udah bagus. Iya, okay. Gitu. Tapi salah satu kekuatannya dibandingkan peserta. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 6 kecamatan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan selama lebih dari 2 jam. 6 kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang sebagian wilayahnya terendam banjir adalah kecamatan Grabagan, Singgahan, Montong, Kerek, Merakurat, dan Tuban. Banjir membuat akses jalan penghubung antar kecamatan di beberapa desa berubah menjadi sungai berarus deras. Selain merendam jalan, banjir setinggi hampir 1 meter juga merendam rumah warga, tempat ibadah, dan puskesmas desa setempat. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda ke tempat yang lebih aman karena air bercampur lumpur datang lebih cepat. Diduga banjir kali ini disebabkan gundulnya hutan jati sehingga mengakibatkan sungai Afur Kuwu yang melintasi desa setempat kemudian meluap.